إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati kita semua. Semoga majlis Jumat kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita benar-benar beribadah kepada Allah di atas ilmu, karena mengharapkan pahala Allah, mengharapkan surga Allah, dan kita meninggalkan semua dosa. Jika kita terjatuh di dalamnya, kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tinggalkan dosa di atas ilmu, ilmunya Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Kita tinggalkan dosa karena kita takut azab Allah Azza wa Jalla, dan itulah takwa. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ketakwaan kepada kita semua. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jal akan memberikan hidayah kepada siapapun dari hamba-hamba Allah yang menghendakinya, yang mempelajari, yang memahami, yang mengamalkannya, yang selalu meminta kepada Allah hidayah. Allah akan berikan dia hidayah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Hidayah Allah akan menghantarkan kita kepada surga Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, mengabadikan perkataan ahli surga di dalam surga. Allah abadikan perkataan mereka di dalam surat Al-A'raf ayat 43, kata Allah Azza wa Jalla, وَقَالُوا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. Mereka ahli surga berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami petunjuk hidayah, yang menghantarkan kepada surga Allah Azza wa Jal. Dan mereka mengatakan lagi, وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. Dan tidaklah kami akan mendapatkan petunjuk ini sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Hidayah di tangan Allah. Sehingga kita harus memintanya kepada Allah Azza wa Jal. Dan hidayah telah jelas, gamblang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita mempelajari, memahami, meyakini, mengamalkan. Sabar di atasnya sampai kita meninggal dunia. Akan tetapi wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di zaman yang penuh dengan kerancuan. Kita hidup di zaman yang umat Islam saat ini berpecah belah. Umat Islam telah berkelompok-kelompok. Dan setiap kelompok mensucikan kelompoknya masing-masing. Dan setiap kelompok mengajak kepada kelompoknya masing-masing. Semuanya berdakwah. Sehingga jadilah umat Islam saat ini yang awam. Kebingungan dengan perkara agamanya. Kebingungan dengan hidayah Allah Azza wa Jal yang mereka harapkan. Sehingga umat tidak mengerti. Umat tidak tahu siapa yang harus diikuti. Siapa yang harus dijadikan contoh, dijadikan kuduah di dalam meniti jalan hidayah yang akan menghantarkan kepada surga Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Sampai-sampai orang kafir yang ingin masuk Islam, yang sudah mendapat kecenderungan hidayah dari Allah Azza wa Jal, gak mengerti dengan Islam saat ini. Islam yang dia dengar dan dia baca seakan-akan indah, tapi dia melihat kenyataannya. La haula wala quwata illa billah. Mereka tak tahu Islam yang mana yang ada saat ini. Islam yang seperti di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, zaman tabi'in dan zaman setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Rasul mengatakan itu. Dan Rasul telah menjamin sebaik-baiknya umat di zaman Rasul. Tapi orang-orang kafir tidak tahu mana Islam yang saat ini yang seperti di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, inilah kenyataan yang kita hadapi. Tetapi wahai kaum muslimin, hidayah Allah masih ada. Kebenaran itu masih ada. Dan orang-orang yang meniti di atas jalannya Allah Azza wa Jalla, di atas jalan hidayah Allah, di atas kebenaran pun masih ada sampai hari kiamat kelak. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini yang selalu berada di atas kebenaran. La yadhurruhum man khadalahum. Tidak memudaratkan mereka semua. Orang-orang yang mengejek, yang meremehkan, yang menghina. Mereka semua. Hatta ya'tiya amrullah. Wahum kadalik. Dan mereka selalu seperti itu. Dan terus akan ada seperti itu. Satu kelompok yang diberkahi ini akan terus ada sampai datang hari kiamat kelak. Masya Allah. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban kita meniti. Meniti jalan hidayah yang telah Allah jamin. Yang telah Rasul SAW dengan lisan yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Mengatakan masih ada dari umatnya Rasul yang selalu di atas kebenaran. Walaupun banyak orang, walaupun banyak kelompok yang sudah menyimpang, tetapi masih ada satu kelompok yang diberkahi oleh Allah yang berada di atas kebenaran. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, Allah lah yang menjaga keutuhan mereka semua. Kata Allah Azza wa dalam surat Al-Hajr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan wahyu dan kamilah yang akan menjaganya. Sebagaimana wahyu terjaga, Al-Quran terjaga, hadis-hadis terjaga, begitu juga orang-orang yang menyampaikan dakwah yang mulia ini. Begitu juga orang-orang yang berada di atas Al-Quran, di atas hadis, di atas hidayah. Akan tetap ada sampai hari kiamat kelak. Sehingga wahai kaum muslimin, yakin dan ikutilah hidayah Allah itu. Beragamalah bersama orang-orang yang berada di atas agama Allah. Di atas kebenaran, di atas hidayah Allah. Semoga Allah memberikan hidayah buat kita semua. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa judi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'lih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu adda'i li ridwani wa sallallahu wa salam ala nabi wa ala alihi wa ashabihi wa awani. Amma ba'd, kaum muslimin, bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal. Dan semoga Allah Azza wa Jal menambahkan ketakwaan kepada kita semua dengan kita duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah, mendengarkan khutbah yang semoga dengannya kita semakin mendapatkan hidayah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, kita wajib mengetahui, memahami, mengikuti orang-orang yang berada di atas hidayah. Kita wajib mengetahui satu kelompok yang masih terus berada di atas kebenaran dan terus akan ada sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kelompok tersebut telah dikabarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa mereka wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Wahai kaum muslimin, merekalah orang-orang yang dapat hidayah Allah. Merekalah yang berada di atas kebenaran. Merekalah orang-orang yang selamat. Selamat dari penyimpangan di dunia ini dan selamat dari api neraka kelak di hari akhirat. Oleh karena itu wahai kaum muslimin, ikuti mereka. Pahami tentang mereka. Jadikan mereka sebagai kudua buat kita semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 millah, kulluhum finnar illa wahidah, illa millatan wahidatan." Umatku akan berpecah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi 73 kelompok. Semuanya di dalam api neraka. Kecuali satu kelompok saja yang diberkahi oleh Allah. Yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Yang dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian sahabat-sahabat Rasul berkata kepada Rasul. Ingin mengetahui siapa mereka wahai Rasul. Qalu wa man hiya ya Rasulullah. Siapa mereka wahai Rasul. Maka Rasul bersabda. Qala wa ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Siapa-siapa yang beragama seperti Rasul dan seperti sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang senantiasa akan ada, walaupun sedikit, akan tetapi mereka akan terus ada sampai datangnya hari kiamat kelak. Siapa mereka? Mereka yang beragama seperti Rasul dan seperti sahabat-sahabat Rasul. Merekalah ahli sunnah wal jamaah. Mereka lah salafiyun, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf dan beragama. Mereka lah al-firqatu najiyah, kelompok yang selamat dari penyimpangan di dunia ini dan dari api neraka kelak di akhirat. Maka wahai kaum muslimin, pelajari mereka semua, pelajari akidah mereka semua dan ikuti dan jadikanlah mereka semua sebagai kudwah buat kita semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selamat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang benar-benar berbahagia di atas hidayah di kehidupan dunia ini dan alam surganya Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya hidayah Allah akan menghantarkan seorang kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Maka wahai kaum muslimin, Semangatlah belajar, memahami, mengikuti satu kelompok yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, yang telah dikabarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimah wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa sunnah ya rabbal alamin wa adhil syirka wal bid'ah wal musyrikin wa damir adadin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal firqati najiyah minas salafiyin min ahli sunnati wal jamaah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal mutamassikin bi aqidati ahli sunnati wal jamaah ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana almuslimin almustad'afin fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duarina wa asli a'immatana wa wulata umurina wa ja'alhu fi man khafaka wa attaqaka wa attabaridaka ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bi zinatil iman wa tauhid wa ja'alna hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhshah wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadullah, innallah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum walidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.